Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayo ikhwah azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah ke dalam Islam, dan kita membutuhkan hidayah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di dalam Islam. Kita diberikan petunjuk oleh Allah ke dalam Islam, dan kita butuh petunjuk di dalam Islam. Ikhwani fiddin azakumullah, pembahasan kita yang berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan hisab, ada beberapa yang sudah kita bahas. Ada yang perlu saya bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, yang pertama akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat berkaitan dengan masalah darah. Masalah darah ini masalah besar, masalah bunuh membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, ini masalah besar, dosa besar yang paling besar, paling besar dosa setelah syirik, meninggalkan sholat, dosa paling besar. Kemudian membunuh jiwa manusia, nyawa seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Untuk perhatikan itu, nyawa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan dunia ini seluruhnya, seisinya ini hancur, itu lebih ringan dosanya dibandingkan membunuh seorang muslim. Nabi bersabda SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi enggak boleh orang sembarangan menumpahkan darah, membunuh seorang muslim, siapa saja dia orangnya. Apakah dia seorang petugas, dia preman, dia atasan, dia polisi, dia tentara, atau apa saja, gak boleh sekali-kali menumpahkan darah seorang muslim, gak boleh membunuh seorang muslim. Ini dosa besar yang paling besar, yang pertama dihisab dari kiamat masalah ini. Dan Islam datang diantaranya sebagai rahmat bagi umat manusia, yang biasa orang-orang Arab itu menumpahkan darah di stop oleh Islam, gak boleh menumpahkan darah kecuali yang dibolehkan menurut syariat. itu terjadi dalam peperangan atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda sallallahu la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, al-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ah. Nabi menyebutkan sallallahu la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, al-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah dia berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, itu jiwa dengan jiwa. Artinya orang yang membunuh seorang muslim, dia harus dibalas bunuh, dikisas. Yang ketiga, wa tarikul lidin al-mufariqul jama'ah, orang yang murtad dari agama Islam dan dia menyempal dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Di sini Nabi menyebutkan la yahil. La yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah dan dia bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah illa bihda salatin, kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Kalau ada orang yang dia sudah menikah, dia berzina, apakah laki, perempuan, dia janda atau duda, dia masih punya suami, dia masih punya istri atau dia duda atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya menurut syariat Islam dia dibunuh dengan hukum rejam, dilempari dengan batu sampai mati. Yang melakukan ulil amri. Ini kalau sudah jelas bahwa dia berzina dan ada saksinya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh seorang muslim lainnya, dia membunuh dengan sengaja atau menembak dengan sengaja. Orang muslim dibunuh dengan sengaja atau ditembak atau dia dibacok, maka orang yang membunuhnya dia wajib dihukum bunuh. Itu namanya hukum qisas yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, harus dihukum qisas. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, al-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa harus dibunuh, yang melakukan ulil amri, pemerintah. Yang ketiga, wattariqul lidin al-muwariqul jama'an, yaitu orang yang memisahkan diri dari agama, yaitu murtad dari agama Islam. Bab dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang merubah agamanya adalah kalian bunuh. Yang menurut juga ulil amri. Dan juga orang yang menyempal dari jamaah kaum muslimin, yang memerangi jamaah kaum muslimin. Ini yang dibolehkan oleh syariat. Nanti ada tambahan-tambahan yang lain seperti orang yang liwat, orang yang homo harus dibunuh. Itu ulil amri. Dan itu jelas harus ada saksinya semuanya. Jadi masalah ini ikhwan fiddin, masalah darah, masalah yang besar bukan masalah kecil. Enggak boleh seorang muslim ditumpahkan darahnya, enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Berat hukumannya. Di dunia berat, di akhirat berat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah darah. Di dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis, kalau yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima, yang pertama diputuskan di antara manusia dengan manusia pada hari kiamat adalah masalah darah, masalah pembunuhan. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Qudha'i dalam Musnad Asy-Syihab, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-salah wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisab seorang hamba di hari kiamat masalah salat, Yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, yang pertama sholat. Kemudian yang pertama dihisab, yang diputuskan di antara manusia masalah darah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Nasa'i, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Qudai dalam Musnad Syiab. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah. Nabi sudah berpesan berkali-kali tentang masalah darah ini. Bahkan dalam Hajjatul Wada', Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballigh asy-syahidul ghaib." Sesungguhnya darah kalian, ini Nabi bersabda di Padang Arafah. Dan ini Nabi ulang berkali-kali di Arafah, di Mina. Nabi ulang-ulang terus ini. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Dan Nabi menyampaikan bahwa haramnya darah seorang muslim, enggak boleh tumpahkan, enggak boleh dibunuh seorang muslim. Siapapun dia orang yang enggak boleh dibunuh orang muslim. Kecuali karena yang tadi yang saya sebutkan. Karena dia berzina, janda atau duda dia berzina, atau dia masih punya istri, atau dia masih punya suami dia berzina, itu hukum rajam. Atau dia membunuh orang muslim lainnya, dia wajib dihukum qisas. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad dari agamanya. Dan Nabi juga bersabda, kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis sahih riwayat Muslim dan Imam Baghawi dalam Syarhus Sunnah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya atas muslim dengan muslim lainnya haram darahnya, enggak boleh tumpahkan darahnya, enggak boleh. Enggak boleh membunuh. Mengancam aja enggak boleh. Orang mengancam seorang muslim dengan pisau enggak boleh. Atau mengancam nanti saya bunuh kamu, enggak boleh Islam. Hukumnya haram, enggak boleh. Apalagi sampai dia bunuh dengan pisau atau dia tembak, enggak boleh. Haram juga hartanya, enggak boleh diambil hartanya. Enggak boleh orang utang piutang kemudian dia tidak bayar, akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Masalah harta ini. Kemudian masalah kehormatan, enggak boleh dirobek kehormatan seorang muslim. Enggak boleh tuduh dengan tuduhan dia berzina atau dia mengambil barang orang lain atau dituduh dia teroris, enggak boleh. Ini kehormatan seorang muslim. Jangan gara-gara dia pakai cadar, berjenggot dituduh teroris, berat yang nuduh ini. Ini haram, enggak boleh. Dari mana dia tahu? Seperti itu. Kehormatan seorang muslim itu mulia. Bahkan anda perhatikan dosa yang paling besar juga yang Nabi sebutkan, yaitu riba. Nabi sebutkan dosa yang paling besar juga, Nabi sebutkan riba. Yang paling ringan dosa riba itu dosanya seperti seorang berzina dengan ibunya, itu yang paling ringan kata Nabi. Sedangkan arba riba, riba yang paling besar merobek kehormatan seorang muslim. Arba riba istitalatu fi ardil muslim, kata Nabi. Arba riba, riba yang paling besar dosanya merobek kehormatan seorang muslim. Menuduh gak boleh dalam Islam. Menuduh dia berzina, berarti gak berzina. Atau menuduh dia pencuri, berarti gak mencuri. Menuduh orang yang jelas mendakwakan dakwah tauhid, dituduh dia sebagai ahlul bid'ah. Atau menuduh orang-orang yang baik, yang sholat berjamaah, dituduh teroris, gak boleh dalam Islam. Ini kehormatan seorang muslim yang wajib dijaga. Dosanya dosa besar, min arba riba. Dosa riba yang paling besar merobek kehormatan seorang muslim. Maka Nabi ingatkan nih dalam beberapa kesempatan di depan para sahabat waktu haji wada itu lebih dari 100,000 sahabat. Nabi ingatkan terus berulang-ulang ini. Karena membunuh seorang muslim bukan masalah kecil, dosa besar yang paling besar. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Lenyapnya dunia lebih ringan nilainya insya Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hancurnya dunia lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qatlul mu'min a'zamu 'indallahi min zawalid dunya." Membunuh seorang mukmin dosanya lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Jadi dunia ini hancur itu lebih ringan dibandingkan seorang muslim dibunuh. Jadi antum perhatikan tuh, satu muslim itu besar nyawanya di hadapan Allah. Oke, enggak boleh orang tumpahkan darah seorang muslim. Itu satu, apalagi yang dibunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang, 7 orang tuh. Bahkan banyak lagi kaum muslimin dibunuh. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Dan ini berat. Orang-orang yang membunuhnya berat, yang menyuruh untuk membunuh juga berat. Dia tidak akan bahagia hidupnya, perhatikan, enggak akan bahagia. Dan di akhirat akan itu. Dan tobatnya juga berat. Dalam berapa hadis, ada 3 hadis yang sahih, tidak diterima tobatnya orang yang membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Tapi jumhur ulama mengatakan diterima dengan keumuman ayat Al-Qur'an. Tapi hadisnya nanti saya bacakan. Bahkan Nabi pernah tawaf, artinya Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan kepada Ka'bah, "Ma atyabaki wa atyab rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan minki malihi wa damihi wa 'irdihi." Betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah, betapa indahnya engkau, betapa harum aromamu, betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar kehormatannya dibanding kehormatanmu. Bab kehormatan muslim itu ada 3. Pertama hartanya, yang kedua darahnya, yang ketiga adalah kehormatannya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas, dan disahihkan, dihasankan oleh Syu'albani dalam silsilah hadis as-sahiha di juz yang ke-7. Dan kemudian juga dari sahabat Ibnu Umar juga ada perkataan demikian. Artinya Nabi menyebutkan bahwa kehormatan atau kemuliaan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini yang sabda Rasulullah, kemudian disebutkan juga oleh dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang yang membunuh seorang muslim, dia enggak akan mengalami ketenangan, sempit hidupnya dia. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "La yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam keapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya dia tetap mendapatkan kelapangan dalam agamanya, ketenangan, kebahagiaan dalam agamanya selama dia enggak menumpahkan darah seorang muslim. Ketika dia menumpahkan darah seorang muslim, maka dia enggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Enggak akan mengalami kebahagiaan orang yang membunuh seorang muslim, enggak akan bahagia hidupnya dia. Sempit. Dan itu bisa ditanyakan kepada orang-orang yang pernah membunuh. Apakah dia di penjara atau yang lain, tanya pada dia. Dia enggak akan mengalami ketenangan. Satu nyawa yang dibunuh itu dia enggak akan mengalami ketenangan. Karena akan dituntut sampai hari kiamat dia. Akan dituntut sampai. Karena hak orang yang dibunuh itu 3. Yang pertama hak dia. Yang pertama hak Allah. Yang kedua hak dia, yang ketiga hak ahli waris. Hak Allah yaitu dia taubat kepada Allah. Hak yang dibunuh enggak bisa dia minta maaf. Dia dibunuh akan dituntut sampai hari kiamat. Yang ketiga hak ahli waris, dari keluarganya maafkan atau tidak dia. Ketika keluarganya maafkan, dia wajib untuk membayar diat 100 ekor unta. Bayar diat 100 ekor unta dia harus bayar kepada keluarganya, ahli warisnya. Ini ketentuan syariat. Semua ada hitungan dalam agama. Orang umpamanya memotong jari orang, ada diatnya. Berapa ekor unta? Hidung, ada semua ada dalam Islam. Rinci disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Dan dalam hadis Nabi sebutkan rinci. Jadi gak sembarangan orang dalam Islam itu untuk melukai orang muslim lainnya, gak boleh. Orang yang membunuh seorang muslim, ancamannya berat. Antum lihat dalam surah An-Nisa di ayat 93. Surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa'adahu 'adzaban 'azima." Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazaa'u jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal dalamnya neraka jahannam. Wa ghadiba Allahu 'alayhi, Allah murka kepadanya. Walana, Allah melaknat dia. Wa'adalu azaban azimah, Allah akan sediakan bagi dia azab yang besar. Allah sebutkan di sini 5. Perhatikan tuh. Membunuh seorang muslim dengan sengaja, jazauhu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam. Balasannya orang bunuh seorang muslim neraka jahannam. Khalidan fiha, yang kedua kekal dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknat orang itu. Yang kelima, wa adalahu azaban azima, Allah sediakan bagi dia azab yang pedih. Azab yang besar. Jadi 5 disebutkan di sini. Dibalas. Yang pertama, dia membunuh dengan sengaja, balasannya pertama neraka jahannam. Yang kedua, kekal dalam neraka jahannam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyediakan baginya adab yang besar. Jadi ini perhatikan, enggak sembarangan membunuh seorang mukmin, enggak sembarangan, berat hukumannya. Bahkan ketika ada sekelompok orang membunuh seorang muslim, apakah dia suku atau kelompok atau partai, atau dia aparat, sekelompok ini membunuh seorang muslim, atau masyarakat membunuh seorang muslim, ini semuanya yang merencanakan untuk membunuh, yang mengatur untuk membunuh, semuanya masuk neraka jahannam. Semuanya. Ini nas Nabi menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih, "Lau anna ahlas samai wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la'akabbahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit, penduduk bumi bersekutu, berkumpul untuk membunuh seorang mu'min, seorang aja, maka Allah akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Allah akan menyeret mereka semuanya ke dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga Sahih Jami' As-Saghir. Dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Artinya kalau mereka merencanakan untuk membunuh seorang muslim, siapa aja? 2 orang, 3 orang, sekelompok masyarakat, sekelompok aparat, atau yang lainnya, membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Ini nas hadis, dan hadisnya sahih. Ini masalah besar dan dosa besar yang paling besar. Nabi bersabda SAW, "Akbarul kabair al-ishraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qawlu zur aw qala shahadatuz zur." Dosa besar yang paling besar, yang pertama berbuat syirik. Dosa besar yang paling besar syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Maksudnya membunuh seorang muslim. Ini besar dosanya. Dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Tuh, perhatikan tuh, jangan sampai antum durhaka kepada orang tua, melawan orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, memarahi orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Wa qawlu zur, berkata dusta, atau disebutkan menjadi saksi palsu. Enggak banyak di pengadilan-pengadilan ini orang-orang yang jadi saksi palsu, semuanya bohong. Dan antum perhatikan lagi, orang yang membunuh seorang muslim, dia nanti di hari kiamat yang dibunuh ini akan mengatakan, "Ya Allah," karena ini hak belum dipenuhi. Kan hak orang terbunuh ada 3. Yang pertama hak Allah, kalau dia bertaubat dengan taubatan yang nasuh, menurut jumhur ulama diterima. Tapi sebagian pendapat ulama tidak diterima dengan dasar beberapa hadis. Yang kedua, yaitu orang yang membunuh itu yang membunuh orang muslim ada punya hak ahli waris. Ahli waris ini kalau dia memaafkan maka harus dibayar ahli waris ini. Kalau dia enggak maafkan berarti akan dituntut sampai hari kiamat. Yang ketiga, hak yang dibunuh. Nah, hak yang dibunuh dia akan berkata kepada Allah di hari kiamat, "Ya Allah, tanyakan kepada orang ini karena semua akan dibangkitkan di hari kiamat. Allah Maha Adil. Yang membunuh orang itu, kalau dia bunuh satu orang, kalau dua orang, atau berapa orang yang dibunuh, apakah dia aparat, apakah dia tentara, apa dia polisi, atau dia preman, atau yang lainnya, berapa yang dibunuh? Nanti yang dibunuh itu akan berkata, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh saya? Kenapa dia bunuh saya? Berat itu. Pertanyaannya di hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia orang bisa mengelak. Tapi dari kiamat gak bisa, langsung diazab, dimasukkan oleh kolam neraka. Kenapa saya dibunuh ya Allah? Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Membunuh orang kafir menurut syariat Islam boleh atau tidak? Orang kafir, tetangga kita, boleh gak dibunuh? Gak boleh orang kafir dalam Islam, tidak boleh, kecuali dalam peperangan antara muslim dan kafirin. Orang kafir yang dia dilindungi oleh negara, gak boleh dibunuh. Orang membunuh orang kafir yang ada perjanjian, maka dia tidak mencium aroma sorga. Ini hadis sahih. Nabi bersabda, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurih ra'itul jannah wa inna rihaha la yujir min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan pemerintah, maka ia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Padahal aroma sorga itu tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Orang membunuh orang kafir aja gak akan mencium aroma sorga, apalagi dia membunuh seorang muslim. Ini perhatikan, ini berat, membunuh seorang muslim ini berat. Makanya para ulama menjelaskan tentang masalah membunuh seorang muslim ini dosa besar yang paling besar. Makanya Nabi bersabda, ini sabda Nabi. Nabi bersabda, "Kullu dzanbin asallahu ay yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Atau orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Artinya ini enggak diterima taubatnya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Nasa'i juga dalam Sunan Al-Kubra. Dalam sunannya dan Sunan Al-Kubra. Kemudian Tabrani dalam Munjam Al-Kabir dan Hakim. Ini riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian dari sahabat Abu Darda, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Kullu dzanbin asallahu yaghfirahu illa man mata musyrikan aw man qatala mu'minan muta'ammidan." Setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, enggak diampuni. Atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik. Ini dari tiga sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama dari Muawiyah, yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'min taubatan." Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Allah enggan untuk memberikan taubat kepada orang membunuh seorang mukmin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ahadith Al-Mukhtara dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahih. Jadi ini tentang hadis-hadis dan juga ayat yang tadi dalam surah An-Nisa ayat 93. Orang yang bunuh seorang mukmin tempatnya di neraka. Makanya khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak diterima taubatnya sebagian ulama. Tapi jumhur ulama menyebutkan diterima taubatnya dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan, dalam surah Az-Zumar. Surah Al-Furqan ketika Allah menyebutkan tentang orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yang tidak membunuh jiwa, yang diharamkan kecuali dengan jalan yang hak, yang tidak berzina. Barang siapa yang berbuat demikian, dia mendapatkan dosa, dia azab, kecuali yang taubat. Nah, kalimat dengan taubat ini, para ulama mengambil dalil diterima taubatnya. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 3, Allah menyebutkan, Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-Ku yang melewati batas asli mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak diterima, pendapat yang kedua diterima. Di antara pendapat yang mengatakan tidak diterima juga sahabat yang berpendapat demikian. Bahkan Ibnu Abbas pendapatnya juga enggak diterima taubatnya. Ibnu Abbas. Kata sebagian ulama mengatakan ada pendapat Ibnu Abbas yang lainnya yang beliau berpendapat itu diterima. Jadi ada pendapat yang mengatakan tidak diterima seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lain. Tidak diterima taubatnya. Tapi ada pendapat lain dari Ibnu Abbas diterima. Tapi pendapat sahabat yang lain juga ada yang mengatakan diterima. Tapi jumhur mengatakan diterima. Tapi ini menunjukkan beratnya dosa orang yang membunuh seorang muslim. Kalau soal diterima, kita mengambil dengan dalil dari ayat Al-Quran dan juga pendapat sahabat yang lain, jumhur ulama diterima taubatnya. Tapi tetap masih akan dituntut sampai hari kiamat. Kenapa? Hak yang dibunuh belum selesai kan? Kenapa dia dibunuh? Dia akan bertanya, ya Allah, kenapa saya dibunuh? Makanya ini gak gampang membunuh seorang muslim, karena banyak darah ini dianggap ringan. Kalau orang muslim aja gampang-gampang dituduh teroris, dibunuh. Kan mas, ini undang-undang ada kan? Dia harus diadili, harus diperiksa segala macam. Ini enggak boleh Islam, siapa aja dia. Kalau ada orang mengatakan, kan saya tugas disuruh, enggak boleh taat kan dalam Islam. La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf, dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, siapa saja dia, atau lil amri yang paling besar menyuruh. Enggak boleh taat kalau dalam perbuatan apa? Maksiat. Membunuh seorang muslim maksiat atau tidak? Maksiat, dosa besar paling besar. Enggak boleh dilakukan tugas itu, enggak boleh. Atau dibilang saya tugas yang membunuhnya dosa, yang menyuruhnya juga dosa, akan diseret semuanya ke neraka. Ini nas Al-Quran dan juga nas hadits Nabi yang sahih, yang wajib kita berhati-hati. Makanya jangan gampang-gampang kita masalah ini. Kadang-kadang gampang perbedaan paham, udah nyerang orang lain sampai terbunuh. Kemudian ada yang lain lagi, orang muslim mengambil barang sedikit dibunuh. Ada maling sendal dibunuh, gak boleh Islam. Ada hukumannya dalam Islam, gak boleh dibunuh. Banyak lagi yang lain yang orang menghakimi sendiri, gak boleh. Jadi ini saya ingatkan seperti ini karena ini penting dan ini pembahasan kita masih berkaitan dengan hari kiamat. Kesempatan ini masih ada untuk bertobat kepada Allah. Tobat. Karena pendapat jumhur ulama diterima tobatnya. Tapi dia tetap harus memenuhi haknya. Syarat-syarat tobat dia penuhi. Kemudian hak ahli waris juga dia harus penuhi. Kalau dia apa, dia bertobat, dia minta maaf sampai dimaafkan. Kalau enggak dimaafkan tetap dituntut dia. Untuk dihukum apa? Hukum qisas. Karena membunuh seorang muslim hukumannya apa? Secara hukum Islam bunuh, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian melaksanakan hukum qisas pada orang-orang yang dibunuh itu. Jadi hukumannya bunuh, enggak ada yang lain udah. Ini menurut syariat. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita wajib berhati-hati, semua kaum muslimin semuanya. Hati-hati. Apakah dia sebagai muslim biasa, artinya orang awam, dia sebagai pejabat, dia sebagai aparat atau kelompok partai atau yang lain, hati-hati ini masalah darah. Banyak udah Kadang-kadang masalah pemilihan pilkada pemilihan umum banyak yang mati supaya menang itu. Ini enggak boleh, akan dituntut. Kalau satu aja dituntut apalagi banyak. Jadi ini wajib berhati-hati dan kita hati-hati supaya enggak dituntut di hari kiamat. Sebab ini enggak diterima tobatnya. Seandainya pun diterima tobatnya berat, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 36. Ahlussunnah mengimani tentang as-sirat. Poin yang ke-36. Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. Poin ke-36 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 325. Dilihat bukunya. Semua yang hadir harus bawa buku. Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. As-sirat secara bahasa berarti jalan. Sedangkan menurut syar'i adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amalan mereka. Itu pengertian as-sirat seperti disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah bahwa sirat itu yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yaitu jembatan yang berada antara surga dan neraka yang manusia melewati di atasnya menurut kadar dari amal-amal mereka. Jadi mereka melewati di atas jembatan itu menurut kadar amal-amal mereka. Jadi as-sirat ini al-jisr, jembatan. Jadi wa huwa al-jisr alladhi bainal jannati wan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya, itu neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam surah Maryam ayat 71 ayat 72. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Qatadah dan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu ajma'in menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud adalah melewati as-sirat. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas dan lainnya menafsirkan dengan masuk neraka lalu dikeluarkan kembali diselamatkan Allah berdasarkan ayat 72 tersebut. Dan pendapat yang kuat adalah yang menafsirkan dengan melewati sirat. Wallahu alam. Jadi wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya, mendatangi neraka. Sebagian sahabat menafsirkan memasuki neraka, tapi sebagian mengatakan tidak, melewati neraka. Dan ini pendapat dari sahabat yang lain, pendapat Abu Mas'ud, Qatadah, Zaid bin Aslam yang lain. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, artinya melewati sirat. Wa in minkum illa waridha, artinya setiap kalian akan mendatanginya, maksudnya mendatangi sirat, akan melewati sirat di atas neraka jahannam. Dan ini pendapat Para ulama seperti disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang keempat, beliau ketika menjelaskan tentang al-murad bil-wurud wa imminkum illa wariduha, al-wurud al-madhkur fil ayah wa huwa al-mururu ala sirati, yaitu melewati sirat. Bagi penjelasan Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, was-sahihu anna al-murada bil-wurudi fil ayati al-mururu ala sirat. Yang benar yang dimaksud dengan wa imminkum illa wariduha, setiap kalian akan melewatinya, maksudnya melewati sirat, dalam syarah Muslim. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau juga menyebutkan demikian, wal adhar wal aqwa annahu al-murur 'ala sirat, yang paling jelas paling kuat yaitu melewati sirat. Begitu juga Syekh bin Baz menyebutkan dalam fatwa al-Islamiyah, dia menyebutkan al-muradu bil-wurudi al-mururu ala sirat, yang dimaksud dengan mendatanginya yaitu melewati sirat. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini. Artinya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menafsirkan yaitu melewati sirat. Dan dalilnya pertama ayat Al-Quran. Kemudian hadis Nabi, ada beberapa hadis menyebutkan tentang melewati sirat. Dan orang yang melewati sirat itu tergantung daripada amal-amal mereka. Disebutkan bahwa orang melewati sirat itu tergantung daripada amal-amal mereka. Yang melewatinya, wa minhum may yamurru kalamhil basar, wa minhum may yamurru kalbarq, wa minhum may yamurru kalrih, wa minhum may yamurru kalfarasil jawad, wa minhum may yamurru karikabil ibil, wa minhum may ya'du adwa, wa minhum may yamshi mashyan, ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda tentang orang yang melewati sirat, yang pertama melewati sirat secepat kedipan mata, secepat kilat, kemudian seperti angin, kemudian seperti burung yang terbang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, dan ada yang merangkak. Mereka dibawa oleh amal perbuatannya. Pada saat itu Nabi SAW berdiri di jembatan dan berdoa, Allahumma sallim sallim. Seperti yang disebutkan, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Pada kedua sisi jembatan itu ada kalalib, yakhatabun nas bi'amalihim. Jadi ada kalalib, yaitu kait-kait yang digantungkan. Jadi ada pengait, besi pengait itu yang bengkok begini untuk mengait orang yang melewati sirat itu. Dia dikait, dia ambil terus amalnya, diseret tuh, dimasukkan ke dalam neraka. Waliyabillah, nasallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu, mengait siapa saja yang telah diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak tetapi dia selamat, ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi yang melewati sirat itu, ada yang melewatinya yang pertama seperti kedipan mata, cepat sekali dia lewat. Kemudian yang kedua, ya jelas yang pertama kali melewatinya adalah para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka berada di ujung sirat itu mendoakan umatnya, masing-masing nabi mendoakan umatnya agar mereka selamat melewati sirat. Allahumma sallim sallim. Yang kedua, secepat kilat. Yang ketiga, seperti angin. Yang keempat, seperti burung terbang. Yang kelima, seperti orang yang berlari. Yang keenam, seperti orang yang berjalan. Dan riwayat disebutkan seperti kuda yang lari cepat, atau seperti rombongan unta yang berjalan dengan perlahan. Dari yang berjalan itu seperti rombongan unta. Kemudian wa minhum mayamshi masyan, berjalan biasa, wa minhum yazhab, ada juga yang berjalan dengan merangkak. Dan mereka akan diberikan cahaya oleh Allah tergantung daripada amalnya. Orang-orang munafik tidak diberikan cahaya sama sekali. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid. Orang munafik ada cahayanya dan lewat kemudian ditarik oleh kalalib, dimasukkan dalam neraka. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin tergantung daripada amalnya. Ada yang masuk neraka dengan sebab perbuatan dosanya, dia masuk neraka. Dikait dia oleh pengait-pengait itu. Karena disebutkan dalam hadis ada pengaitnya. Disebutkan ada pengait, ada kalalib. Bahkan ada disebutkan juga ada khototip, artinya yang menarik dengan cepat itu, kail-kail. Dan juga ada duri-duri yang Nabi sebutkan, fiha syuwaikah yuqaluha as-sa'dan, jadi duri-duri yang seperti pohon sa'dan yang menarik orang ke dalam neraka. Ini disebutkan dalam hadis Muslim. Jadi ada yang selamat, fanajin musallam, ada yang makhdushun mursal, ada yang makhdus fi nari jahannam. Jadi ada yang selamat, kemudian ada yang selamat tapi dia terkoyak tubuhnya. Ada kemudian juga yang dicampakkan dalam neraka. Jadi tergantung daripada amalnya. Dan orang bisa melewati sirat ini kalau dia memang dalam hidupnya ini dia betul-betul melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dan melakukan amal-amal saleh. Kalau maksiat, jelas tetap orang muslim gak bisa lepas dari maksiat. Ada yang kemudian nanti di hari kiamat dia diterima taubatnya oleh Allah Taala. Selama dia bertauhid kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya dia. Dan itu janji Allah. Dan Nabi sebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiy maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi selama dia bertauhid kepada Allah, dosa-dosanya masih akan mungkin diampunkan oleh Allah Taala. Tapi ada yang kemudian dia lewat, tapi dia karena banyak dosanya dia ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang kafir jelas sudah semua masuk neraka. Orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya kalau orang kafir. Munafik juga demikian, munafik i'tiqadi, tempatnya neram neraka. Dan tentang sirat ini disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, tentang sifat sirat. Sirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Annal jisr adaqu minas sya'ra ahaddu minas sayf. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana? Wallahu alam. Kita yang berkaitan dengan hari kiamat itu enggak boleh menanyakan tentang bagaimana, karena ghaib bagi kita dan Nabi enggak menjelaskan. baik bagi kita. Maka kita wajib mengimani. Bagaimana? Gak ada pertanyaan bagaimana. Karena masalah gaib. Dan Nabi gak menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengimaninya. Dan gak ada juga dikatakan seperti sirat itu seperti rambut dibelah tujuh, gak ada itu. Gak ada. Yang ada ahadu, yang ada adaqqu minasyar ahadu minasayf. Itu yang ada. Itu riwayatnya. Diriwayatkan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, artinya mauquf dari sahabat Abu Sa'id, bahwa jembatan itu, jembatan sirat itu adalah lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita tidak tahu bagaimana nanti di hari kiamat, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Maka kita wajib mengimani. Bagaimana lebih halus orang bisa lewat? Ini sudah kekuasaan Allah Taala. Nanti juga ada orang-orang yang dikumpulkan nanti di hari kiamat, dia berjalan dengan kepalanya, kakinya di atas. Jadi orang-orang kafir ini kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini udah kekuasaan Allah. Kalau Allah mampu memberikan manusia jalan dengan kakinya, Allah juga mampu untuk menjalankan mereka dengan kepalanya. Terbalik dia. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, apa man yamshi mukibban ala waji ahda amma yamshi ala siratul mustaqim. Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Apakah orang berjalan dengan kepalanya itu lebih dapat petunjuk daripada orang berjalan di atas siratul mustaqim? Dan sirat ini berbeda dengan siratul mustaqim. Perhatikan ya. As-sirat ini berkaitan dengan di hari kiamat. As-sirat al-mustaqim berkaitan di mana? Di dunia ini. Maka kita minta ihdina siratul mustaqim. Ya tunjuk kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah. Yang dimaksud, yang pertama, yaitu kebenaran. Yang kedua, Al-Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, Abu Bakar dan Umar. Itu empat penafsiran daripada As-Sirat Al-Mustaqim yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Jadi beda itu antara As-Sirat nanti di atas neraka Jahannam dengan Sirat Al-Mustaqim. Kita minta kepada Allah minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Yang pertama maknanya as-sirat yaitu al-haq, kebenaran. Yang kedua maknanya al-islam, arti orang yang mencari kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Yang ketiga mana as-sirat al-mustaqim, yaitu maknanya Al-Quran. Jadi orang yang di dalam Islam ini berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau disebutkan Quran, mesti disebutkan dengan apa? Sunnah, gak bisa lepas. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, taraktu fikum amraini, dan berkata yang lain disebutkan taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Kalian tidak akan sesat. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan gak bisa orang berpegang dengan Quran aja tanpa sunnah, gak bisa. Jadi kalau disebutkan Quran, mesti dengan apa? Sunnah. Itu satu kemestian. Gak bisa ditinggalkan itu. Kemudian yang keempat, mana siratul mustaqim, yaitu Abu Bakar dan Umar. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Aliyah rahimahullah. Kenapa disebutkan Abu Bakar Umar? Karena tokohnya para sahabat adalah Abu Bakar Umar. Tokohnya. Maksudnya disuruh berpegang teguh kepada Abu Bakar dan Umar, artinya kita wajib untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena pemimpin para sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi bersabda SAW, iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi empat ini penafsiran siratul mustaqim. Jadi orang yang mencari kebenaran, kebenaran dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan As-Sunnah. Quran dan sunnah harus dipahami dengan pemahaman salafus saleh. Maka setelahnya ayat mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, yang diberikan nikmat yang pertama para nabi, para rasul. Kemudian setelah itu syuhada, yang ketiga salihin, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa di ayat 69. Wa man yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, di ayat 69. Di surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat mereka. Dari para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, dan salihin. Dan mereka sebaik-baik teman. Jadi itu yang dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Kemudian baru lanjutannya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Nabi menjelaskan, yang dimurkai jalannya orang-orang Yahudi. Yang sesat jalannya orang-orang Nasrani. Nabi yang menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan antara as-sirat dengan siratul mustaqim beda. Dan di sini anda perhatikan di buku ini ada penjelasannya tentang siratul mustaqim, nanti anda melihat di halaman 15 tentang as-sirat al-mustaqim, di halaman 17 dan ayat halaman 17-18 di mukaddimah, mukaddimah buku ini. Nanti anda bisa baca ya penjelasan tentang ihdinas siratal mustaqim. Penjelasan al-Imam Al-Qayyim bagus di halaman 16-nya itu. Bahwa jalan itu harus kita tempuh mengikuti jalannya para sahabat. Karena semua jalan terkunci kecuali satu jalan yang berhubungan langsung kepada Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Dan kita melihat. Kemudian selanjutnya kita kembali. Apabila mereka telah menyeberangi jembatan itu, artinya mengatakan sirat, mereka akan diberhentikan di Qantarah, jembatan kecil antara surga dan neraka. Lalu masing-masing mereka saling mengkisos, membalas atas kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Sehingga apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan, baru mereka diizinkan untuk masuk ke sorga. Jadi syarat untuk masuk sorga itu harus bersih dari semua dosa, syaratnya. Makanya ketika ada orang muslim yang dia berbuat dosa, dia akan dicuci dalam neraka sampai bersih dari dosanya. Karena gak boleh masuk orang yang kotor, harus bersih masuk ke dalam sorga itu. Kemudian setelah itu, setelah mereka sudah dibersihkan, baru mereka diizinkan untuk masuk sorga. Orang yang pertama kali meminta dibukakan pintu sorga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali minta untuk buka pintu sorga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal umam ummatu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama minta dibukakan pintu sorga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas dan juga Imam Ahmad. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas, ana awwalu syafi'in fil jannah, ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang pertama kali memberikan syafaat orang untuk masuk ke dalam sorga, dan aku yang pertama kali mengetuk pintu sorga. Pertama kali aku pertama kali mengetuk pintu surga. Dan dari umatnya yang pertama kali umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umat Nabi Muhammad yang terakhir, Kata Nabi, nahnu sabiqun al-awwalun, nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Nahnu al-akhirun, kita ini akhir, umat yang terakhir. Tapi as-sabiqun, yang pertama nanti masuk surga. Yang diizinkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum bersyukur, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu surga itu ada 8 dan luasnya antara timur dan barat. Pintu surga itu nanti kita akan bahas yang berkaitan dengan surga nanti. Setelah membahas tentang syafaat, baru nanti tentang surga. Dan kita berusaha bagaimana kita selamat gitu. Jadi semua orang berpikirnya bagaimana kita selamat. Dengan apa? Dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian durhaka pada orang tua, membunuh jiwa, dan yang lainnya. Meninggalkan sholat, itu juga dosa besar yang paling besar. Kemudian kita sibuk melakukan amal-amal soleh. Yang pertama amal soleh yang harus kita lakukan ya mentauhidkan Allah. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, berbakti pada kedua orang tua dan yang lainnya, berlomba untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Dan semua harus dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini kajian kita. Wassalamu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat dan materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung kami buka di pesan singkat 0819896543 dan telepon 0218236543. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika seorang muslim terancam keselamatannya hingga kemudian pada akhirnya terpaksa harus membunuh atau menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya? Apakah hukumnya dan apakah akan mendapatkan ancaman sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya. Tentang masalah orang yang betul-betul dia diancam, umpamanya dia di rumah ada perampok, dia bawa senjata, dia akan dibunuh, dan dia orang itu bawa senjata mau dibunuh, maka dia untuk membela diri dia boleh untuk membunuh. Dan ada riwayat dari Nabi SAW, kalau ada orang dia yang mengancam dirinya dengan senjata kemudian dia membela diri sampai membunuh orang itu, maka dia tidak termasuk membunuh dengan sengaja. Dia termasuk. Kalau dia kemudian dibunuh karena membela hartanya, karena mau diambil sampai dia dibunuh, dia syahid. Sesuai dengan nas hadis Nabi SAW, man kutila duna damihi fahuwa syahid, man kutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Itu ada hadisnya. Tapi kalau dia hanya dugaan, gak boleh. Dugaan gak boleh. Orang ini mau mengancam saya bunuh duluan, gak boleh. Gak boleh. Kalau ini jelas dia bawa senjata mau membunuh orang itu. Dia sahabat bertanya, jelas orang itu mau membunuh. Bagaimana kalau saya bunuh ya Rasulullah? Boleh kamu bunuh. Gitu. Dimana aku ya Rasulullah? Engkau kalau tetap di surga, kalau dia di neraka. Karena dia udah rencana untuk membunuh orang. Dan secara hukum, orang yang membunuh, kalau muslim dengan muslim ini, sengaja dia mau bunuh. Artinya perang dia, ribut, sampai mengancam membunuh. Kata Nabi, dua-duanya neraka. Idza taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim, dua-duanya bawa senjata, dia saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Karena dua-duanya sudah niat untuk apa? Untuk bunuh yang lain. Niatnya ini dua-duanya mau bunuh. Fal qatil wal maqtul fi an-nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati, itu masalah darah itu masalah berat. Orang ngancam aja ngangkat senjata, enggak boleh. Kata Nabi, man hamal 'alaina silah falaysa minna, barang siapa angkat senjata terhadap kami tidak termasuk golongan kami. Makanya ketika orang bawa pisau, bawa apa, sulit masukkan. Enggak boleh tunjukkan kepada orang, enggak boleh. Enggak boleh. Kepada binatang yang mau disembelih aja suruh sembunyikan, apalagi kepada manusia. Disuruh sembunyikan pisau atau panah, disuruh tutup, enggak boleh. Enggak boleh melukai seorang muslim, enggak boleh. Itu betul-betul Islam menjaga itu, kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim dijaga dalam Islam. Nah, yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya dari telepon sudah masuk Bapak Syahrul di Bengkulu. Silakan Pak Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selamat pagi. Saya Syahrul dari Bengkulu. Bisa diperkeras suaranya, mohon maaf Bapak Syahrul. Ini Pak, mungkin selama hidup ini kita banyak berbuat maksiat dan dosa terhadap Allah. Terutama kita, ya saya sendiri mengakui banyak meninggalkan sholat dan puasa selama hidup saya. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk bisa minta ampun dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini kepada Allah. Pertama. Yang kedua, mohon maaf, satu saja Bapak ya, karena terbatas waktu. Yang kedua, cukup satu saja barangkali Bapak, pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih untuk Pak Syahrul atas interaksinya. Nam jazakallahu khairan, barangkali ada nasihat dan jawaban dari Al-Ustaz, silakan. Iya, pertanyaan berkaitan dengan taubat ini. Jadi Bapak ini bertanya bahwa dia pernah berbuat dosa dan maksiat dan banyak lagi dosa yang lain kerjakan. Kita kembali kepada prinsip dalam agama bahwa orang yang berbuat dosa dia wajib taubat. Semua dosa apa aja dia wajib untuk bertaubat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas, taubat yang benar. Taubat, meskipun kita sudah berbuat dosa apa aja, atas semua dosa sudah kita lakukan, tetap kita wajib taubat. Dan enggak boleh putus asa dari rahmat Allah, enggak boleh. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 57, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas akhirnya, artinya melewati batas itu sudah berbuat dosa macam-macam dia, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalimat yaghfiru dzunuba, semua dosa. Makanya para ulama mengambil dari ayat ini termasuk juga orang yang membunuh orang, karena Allah mengampuni semua dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha pengampun dan penyayang. Wajib taubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Ada syaratnya untuk taubat itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-iqla', artinya dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang dulu yang pernah dikerjakan, tinggalkan dia. Tinggalkan. Jadi jangan dia berteman lagi dengan teman-teman yang jahat dulu, teman-teman yang mengajak dia kepada perbuatan dosa maksiat, tinggalkan semuanya. Al-iqla'. Yang kedua, an-nadam, dia menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, dia menyesali. Yang ketiga, al-azm, an-nadam, taubah. Yang kedua itu, penyesalan itu taubat. Yang ketiga, dia punya kemauan keras untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Harus ada kemauan keras untuk tidak mengulangi. Kemudian ditambahkan oleh para ulama yang keempat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga yang lainnya, yaitu berkaitan dengan hak manusia yang keempat ini. Harus minta dihalalkan. sebelum nanti di hari kiamat akan dituntut. Perkara hak manusia berkaitan dia pernah mencaci maki, pernah memukul, dia pernah mengambil uang orang atau utang, dia harus selesaikan sekarang ini. Itu berkaitan dengan hak manusia, harus kembalikan sebelum dia dituntut di hari kiamat nanti. Berat kalau di hari kiamat. Itu empat. Jadi yang tiga itu, yang pertama dia harus meninggalkan perbuatan dosanya, yang kedua dia menyesal, yang ketiga dia berkemauan keras untuk dia mengulangi, yang keempat berkaitan dengan hak anak Adam, dia harus kembalikan, dia harus minta maaf tuh. Kemudian semua dikerjakan dengan ikhlas dan dia gak perlu lagi ceritakan pada orang lain, dan gak boleh diceritakan. Kalau tadi Bapak bertanya, ya saya jawab pertanyaan. Tapi jangan cerita kalau orang saya pernah dulu berbuat, enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Sebab khawatirnya dia masuk kepada mujahirin, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Artinya kan dengan dia cerita itu nanti mengajak orang yang lain untuk berbuat dosa. Sekarang dia taubat, bisa aja anak muda, ya saya mau seperti Bapak ini dah. Dosa dulu nanti taubat. Enggak boleh dalam Islam. Makanya enggak boleh diceritakan, enggak boleh diceritakan. Tutup semua jalan itu. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afan ila al-mujahirin." Setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali mujahir. Mujahir itu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Bagaimana bentuk mujahir? Yaitu dia malam berbuat dosa. Allah sudah tutup, enggak ada yang tahu dia berbuat dosa. Yang dia wajib taubat. Tapi pagi cerita kepada orang, tadi malam saya berbuat begini, tadi malam saya minum khamar, tadi malam dia, gak boleh. Karena kerusakannya besar dengan mujahir ini, memberikan semangat kepada orang untuk berbuat dosa dan yang lainnya. Gak boleh itu orang-orang yang taubat dia untuk menceritakan dosanya kepada orang lain, tidak boleh dalam Islam. Atau dia syirik, dia bid'ah atau maksiat yang gak boleh ceritakan, tutup sudah. Allah sudah tutup, tutup. Maka para ulama salaf tuh beda sama orang sekarang. Ulama salaf takut kalau disebutkan kejadian dulu. Dulu antum pernah berbuat dosa ini. Takut dia. Takut dia, dia mati dalam keadaan berbuat dosa yang dulu yang pernah lakukan. Takut. Bukan bangga dengan dosanya, enggak boleh. Dia taubat dengan taubatan nasuha dan perbanyak amal soleh. Kepada yang bertanya tadi dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, perbanyak amal-amal soleh. Ini taubat, wajib taubat dia. Kemudian bagaimana dengan dosa-dosa yang lalu? Sudah. Dia meninggalkan sholat, dia melukai orang, dia minum khamr, taubat sudah kepada Allah. Sekarang dia melakukan amal soleh. Jangan tinggalkan lagi sholat yang lima waktu. Yang wajib lakukan laki-laki dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian melakukan sholat rawatib yang mengiringi sholat yang wajib. Lakukan sholat sunat, sunat yang lainnya yang sesuai dengan sunnah. Sholat duha. Kemudian juga sholat yang tidak masuk rawatib, dua rakaat sebelum maghrib. Kemudian juga sholat malam, seutama sholat, sholat malam. Afdhul sholat ba'dal fardhi sholatul lail. Seutama sholat sudah, sholat yang wajib itu sholat malam. Jadi kalau Bapak tadi menyebutkan meninggalkan sholat, udah jangan sebutkan lagi. Sekarang taubat. Kerjakan sholat lima waktu, jangan tinggalkan. Kemudian kerjakan yang sunnah-sunnah untuk menambal, menutup dosa-dosa yang lalu. Dan istiqomah di atas yang hak ini. Bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau Bapak mampu, banyakin sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Perbanyak sedekah. Kemudian kalau ada rezeki lagi, menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Perhatikan tuh, keluarkan zakat, ibadah haji, ibadah umrah, lakukan itu. Wah, itu menghapuskan dosa. Kemudian kalau masih ada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh, orang tua jalan menuju surga. Orang tua jalan menuju surga, berbuat baik. Jalan. Makanya dulu para sahabat ketika ada orang berbuat dosa, dosanya besar. Bagaimana? Ditunjukkan untuk melakukan amal soleh. Yaitu umrah, haji, berbakti pada orang tua. Orang tua itu jalan menuju surga. Dan terus berbuat kebaikan yang lainnya dan banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian belajar untuk ilmu. Dan kepada semua ini yang sudah bertaubat, yang pakai istilah sekarang ini, istilahnya apa? Hijrah. Misalnya belajar, belajar gitu. Bukan jadi panitia pengajian, belajar, nuntut ilmu gitu. Belajar sampai paham tentang agama ini. Kemudian amalkan. Jangan tampil. Ini banyak yang tampil karena dulunya dia memang suka tampil. Apa pemusik atau yang lain, penyanyi, tobat, kepengen tampil juga sekarang ini. Tutup sudah, tobat kepada Allah. Belajar agama ini dan amalkan amal soleh. Karena kita ingin mencari selamat di akhirat. Tidak mengharapkan pujian manusia dan sanjungan manusia. Bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Itu saja nasihat saya. Mungkin ada yang lain. Satu lagi pertanyaannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat yang terakhir. Ada Bapak Yogi di Jati Asih. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika ada seorang muslim yang melakukan kekacauan, melawan dan memberontak dalam suatu negeri Islam, kemudian terbunuh oleh aparat yang melakukan pengamanan, apakah termasuk ke dalam hadis terhadap haramnya darah seorang muslim? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya. Tentang masalah ini ada Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Kita melihat dalam surah Al-Ma'idah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dia memerangi Allah dan Rasulnya di ayat 32, di ayat 33. Ya Allah menyebutkan min ajli dzalika katabna li bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa kaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa kaannama ahya an-nasa jami'a. Karena itu kami tetapkan atas bani Israil bahwa orang yang membunuh jiwa, artinya membunuh jiwa dengan sengaja, bukan karena orang itu membunuh jiwa yang lain, bukan karena qisas, atau bukan orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja itu seolah dia membunuh manusia semuanya. Barang siapa yang menghidupkannya, seolah dia menghidupkan seluruh manusia. Dari ayat ini diambil istinbat, yaitu orang yang dia membunuh jiwa dengan jalan orang itu, dengan sebab dia membunuh jiwa yang lain, artinya dia membunuh orang lain, kisos, dia boleh dibunuh, atau dia membuat kerusakan, fasad, dia memberontak pada penguasa, maka boleh dibunuh. Sama seperti lanjutan ayatnya di surah Al-Maidah juga ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu ay yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfam fil ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, artinya dia memberontak pada penguasa dan dia berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi, membuat kekacauan, maka hukumannya orang itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kakinya. Dengan berbeda, kalau tangan kanan yang dipotong tangannya, kakinya yang kiri. Kalau tangan yang kiri, kaki yang kanan. Min khilaf. Atau dia diasingkan. Yang demikian, kehinaan bagi dia di dunia dan bagi mereka di akhirat, azab yang besar. Kecuali yang bertobat, ila ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Yang bertobat. Dan juga berkenaan hadis yang tadi tentang la yahilu damu imri'in muslimin. Kan disebutkan yang ketiga itu al-mufariqul jama'ah, artinya yang dia memisahkan kepada dari jama'ah kaum muslimin, memberontak, itu juga dibolehkan untuk diperangi. Tapi jelas orang ini memerangi, jadi untuk perhatikan harus dijelaskan yang seperti ini. Kalau jelas-jelas dia memerangi, dia membawa senjata untuk memerangi penguasa, bukan sekedar demo dibunuh, gak boleh. Sekarang kita bicara soal syariat Islam dan undang-undang yang ada. Dalam syariat Islam demo gak dibolehkan, dalam syariat Islam. Dalam undang-undang yang ada, dalam pemerintahan demokrasi, di Indonesia demokrasi, di dalam demokrasi dibolehkan orang demo. Ada aturan. aturannya, ada undang-undangnya, dibolehkan untuk demo. Bahkan penguasa mengatakan minta di demo, kalau nggak demo kan nggak tahu dia di mana kesalahannya. Dan itu ada videonya. Jadi penguasanya minta untuk di demo, karena apa? Dia nggak tahu kalau dia tidak demo, di mana kesalahannya. Undang-undang ada, mereka undang-undangan ada, nggak boleh dia dibunuh, karena dibolehkan untuk undang-undang untuk demo. Kalau syariat Islam nggak boleh demo. Lain nggak boleh dalam Islam. Ini syarat Islam kita bicara. Sekarang ini undang-undang nggak boleh kan ketika demo itu diizinkan. Sebelum demo ada izin atau tidak? Ada izin. Pemerintah mengizinkan. Kalau sudah diizinkan dibunuh. Kan ini kezaliman. Kan mesti ada hukuman. Apakah orang itu kalau memang dia ngerusak, ya dikasih hukuman. Ada pengadilan kan dia. Ditangkap dulu, diadili. Nggak langsung dibunuh. Jadi ini harus diperhatikan. Sebab kalau dibilang boleh dibunuh, antum membolehkan membunuh nyawa kaum muslimin? Gak boleh. Yang demo-demo kan orang Islam, karena mereka gak tahu tentang hukumnya dalam syariat. Mereka gak tahu, jahil. Kemudian kok undang-undang membolehkan untuk itu? Jadi jangan dibunuh, dihukum mereka. Kalau memang mereka salah, melanggar ketentuan dari undang-undang itu, dia hukum, gak langsung dibunuh. Kalau sekarang kan enggak, main bunuh aja, gak boleh Islam. Ini nyawa kaum muslimin. Kan seperti membunuh semua orang. Antum ketika bunuh orang, ini kerusakannya besar. Pertama, antum membuat keluarganya jadi apa? Anak-anak jadi apa? Yatim. Istrinya jadi janda. Orang tua kehilangan anaknya. Saudara kehilangan saudaranya. Berapa orang tuh dikorbankan dengan sebab itu? Yang tadinya umpamanya dia punya usaha, punya yang bisa membiayai anaknya, istrinya, orang tuanya, hilang tuh dengan terbunuhnya dia. Apa enggak zalim itu? Ya harus pikirkan seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Supaya juga orang berhati-hati, jangan gampang-gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Hatta dia sebagai petugas, enggak boleh. Karena ada aturannya. Ini nyawa kaum muslimin yang harus dia perhatikan masalah ini. Dan juga kepada yang lain juga hati-hati. Demo dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Dan itu ada penjelasan dari para ulama tentang masalah itu. Enggak akan membawa juga kepada kemaslahatan. Semua demo membawa kepada kerusakan. Jadi itu harus diperhatikan. Enggak ada manfaatnya membuang waktu dengan sia-sia. Kalau seandainya mau menasihati penguasa, datangi sesuai dengan syariat, bukan dengan demo. Datangi penguasa seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, diperintahkan dalam hadis Nabi SAW. Kan orang yang paling jahat di muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, lu banyak membunuh manusia, siapa? Firaun. Allah menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun mendatangi Firaun, nasihati Firaun. Ini paling zalim dia. Mengatakan dia sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhhaba ila Firauna innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru isha. Nela kaum pergi, datangi Firaun itu. Kemudian katakan perkataan yang lemah lembut agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Jadi disuruh mendatangi, mengingatkan, bukan dengan kasar, bukan dengan caci maki kepada penguasa, enggak boleh. Mencaci maki penguasa enggak boleh. Depan umum atau menjelek-jelekkan dia enggak boleh dalam Islam. Ini Firaun tagut, tetap Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datangi Firaun, kemudian menasihati dengan cara yang baik. Disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Kemudian dinasihati dengan baik untuk takut kepada Allah. Jadi seperti itu Islam. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.